Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali cetakan tahun 1992 buku jilid kedua mulai halaman 252 yaitu kitab susunan wirid dan uraian menghidupkan malam. Kelanjutan dari sebelumnya. Wirid keempat, di antara Zawa sampai kepada selesai dari sholat duhur dan sholat rawatib atau sholat sunat duhur. Dan ini adalah wirid siang yang pendek dan yang terutama. Kalau sudah berwudu sebelum zawal dan telah datang ke masjid, maka manakala telah tergelincirlah matahari dan muadzin telah memulai azan, maka hendaklah bersabar sampai kepada selesai menjawab azannya. Kemudian bangunlah menghidupkan waktu dengan sholat di antara azan dan iqamah. Itu adalah waktu menzuhurkan atau waktu lidhar yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, Wahina tudhirun, artinya, dan di waktu kamu berduhur. Surat Ar-Rum ayat 18. Dan hendaklah bersolat pada waktu ini 4 rakaat dengan 1 salam yang tidak dipisahkan antara keempat rakaat tersebut. Dan salat ini sendiri di antara salat-salat siang yang lain dinukilkan oleh sebagian ulama bahwa Nabi SAW mengerjakan dengan satu salam. Tetapi riwayat tersebut dikecam orang dan menurut mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu an bahwa Nabi SAW mengerjakan salat tadi dua rakaat seperti sunat-sunat yang lain, dan diceraikan dengan satu salam. Dan itulah yang disahkan oleh hadis-hadis. Hendaklah diperpanjangkan rakaat-rakaat ini, karena segala pintu langit dibuka pada waktunya, sebagaimana telah kami bentangkan hadis mengenai pada bab sholat sunat dahulu. Dan hendaklah dibacakan padanya surat Al-Baqarah atau surat dari ratusan ayatnya atau 4 dari surat yang dibacakan selalu berulang-ulang. Al-Matsani. Itulah saat-saat yang dimakbulkan doa dan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk diangkatkan amalan padanya. Kemudian dikerjakan sholat duhur dengan berjamaah sesudah dikerjakan 4 rakaat yang pendek dan tidak wajar ditinggalkan. Kemudian sesudah duhur, hendaklah dikerjakan sholat 2 rakaat, kemudian 4 rakaat. Dan Ibnu Mas'ud memandang makruh diikutkan sholat fardu dengan yang menyamainya, tanpa ada yang memisahkan. Dan sunat dibacakan pada sholat sunat ini ialah ayat kursi, penghabisan surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang telah kami bentangkan pada wirid pertama dahulu. Supaya adalah yang demikian menghimpunkan di antara doa, zikir, bacaan, sholat, tahmid, dan tasbih bersama kemuliaan waktu. Wirid kelima, yaitu sesudah yang tadi sampai kepada asar. Dan sunatkan pada waktu wirid ini i'tikaf atau duduk beribadah dengan niat i'tikaf di dalam masjid, berzikir dan bersolat atau berbagai amalan kebajikan. Dan dalam menunggu solat itu adalah dengan beri'tikaf. Maka sebagian daripada amalan utama ialah menunggu solat sesudah solat. Dan adalah yang demikian itu sunnah, jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama terdahulu. Adalah orang yang masuk itu memasuki masjid di antara duhur dan asar, lalu mendengar dengungan suara pembacaan dari orang-orang yang bersalat, seperti dengungan bunyi lebah. Kalau rumahnya telah diserahkan untuk agama dan disepakatkan untuk kepentingan agama, maka rumah itu adalah lebih utama terhadap dirinya. Maka menghidupkan wirid tadi, di mana wirid itu juga pada waktu manusia dalam kelalaian, adalah seperti menghidupkan wirid ketiga tentang kelebihannya. Pada waktu ini dimakruhkan tidur bagi orang yang telah tidur sebelum Jawa, karena dimakruhkan dua kali tidur pada suatu siang hari. Berkata sebagian ulama, tiga perkara dikutuk oleh Allah, ketawa tanpa ada yang ganjil, makan tanpa lapar, dan tidur siang tanpa berjaga pada malam hari. Pembatasan tidur, bahwa malam dan siang itu adalah 24 jam. Maka tidur yang sederhana ialah 8 jam pada malam dan siang seluruhnya. Kalau telah tidur selama 8 jam ini pada malam hari, maka tidak ada artinya lagi untuk tidur pada siang hari. Dan kalau kurang dari itu, maka disempurnakan sekedar yang kurang dengan tidur pada siang hari. Hendaklah manusia itu menghitung, kalau ia hidup 60 tahun, maka telah berkurang daripadanya umurnya 20 tahun. Dan manakala ia tidur 8 jam, yaitu sepertiga, maka telah berkurang daripada umurnya sepertiga. Tetapi tatkala tidur itu adalah makanan bagi nyawa, sebagaimana makanan biasa adalah makanan bagi tubuh, dan sebagaimana ilmu dan zikir adalah makanan bagi jiwa. Maka tidaklah mungkin manusia itu meninggalkan tidur dari jumlah yang sederhana tadi. Kadar kesederhanaan ini dan berkurang daripadanya mungkin membawa kepada kegoncangan badan atau tidak seimbang, kecuali orang yang membiasakan tidak tidur malam sedikit demi sedikit. Kadang-kadang ia melampih dirinya atas yang demikian tanpa mengguncangkan. Wirid kelima ini adalah wirid yang paling panjang dan paling menyedapkan bagi hamba Allah, yaitu salah satu dari petang yang disebutkan oleh Allah dengan firman-Nya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi ta'am wa karham wa dilaluhum bil wudu'i wal ashal. Dan apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya tunduk kepada Allah, mau atau tidak mau. Demikian juga bayang-bayang mereka di waktu pagi dan petang. Surat Ar-Ra' ayat 15. Apabila telah bersujud kepada Allah Azza wa Jalla segala benda beku, al-jamadat, maka bagaimanakah boleh dilengahkan oleh hamba yang berakal daripada segala macam ibadah itu. Wirid ke-6, apabila telah masuk waktu asar, niscaya masuklah waktu wirid ke-6, yaitu yang disumpahi oleh Allah Ta'ala dengan firman-Nya, wal asri, demi waktu asar, surat Al-Asr ayat 1. Inilah adalah salah satu daripada dua pengertian ayat, yaitu yang dimaksudkan dengan petang atau al-asyol. Pada salah satu dari dua penafsiran, yaitu kata-kata al-asyi atau sore yang tersebut pada firman-Nya, wal-asyiyan, pada surat Ar-Rum ayat 18. Dan pada firman-Nya, bil-asyi wal-isra' pada surat Syad ayat 18. Dan tidak adalah pada wirid ini salat selain dari 4 rakaat antara azan dan iqamat, sebagaimana yang telah lalu pada duhur. Kemudian mengerjakan salat fardu dan mengerjakan 4 macam yang tersebut pada wirid pertama dahulu, sampai kepada meninggi matahari, ke puncak pagar tembok dan warnanya menguning. Yang afdal atau lebih utama pada wirid ini, karena dilarang sholat, ialah membaca Al-Quran dengan pengertian dan pemahaman yang mendalam. Karena yang demikian itu mengumpulkan antara zikir, doa, dan fikir, maka masuklah ke dalam bagian ini kebanyakan maksud dari bagian yang ketiga itu. Wirid ketujuh. Apabila telah menguning cahaya matahari dengan mendekatnya ke bumi, di mana cahaya ditutup oleh debu dan kabut yang ada di permukaan bumi dan menampakkan kuning warna cahayanya, maka masuklah waktu wirid ini, yaitu seperti wirid yang pertama dahulu dari terbit fajar sampai kepada terbit matahari. Karena di sini sebelum terbenam, sebagaimana di sana sebelum terbit. Dan inilah yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Fasujanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun. Artinya, bertasbihlah memuliakan Allah ketika kamu di petang hari dan ketika kamu di pagi hari. Surat Ar-Rum ayat 17. Dan inilah segi kedua yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala. Fasabbih wa'ad rofan nahar. Maka bertasbihlah kepada Allah beberapa jam pada bagian-bagian siang supaya engkau merasa senang. Surat Thaha ayat 130. Berkata Hasan, adalah mereka sangat mengagungkan petang daripada permulaan siang. Berkata sebagian salaf, adalah mereka menjadikan permulaan siang untuk dunia dan penghabisan siang untuk akhirat. Maka disunatkan pada waktu ini bertasbih dan beristighfar khususnya dan yang lain-lain daripada yang telah kami sebutkan pada wirid yang pertama dahulu. Umpamanya membaca Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Aku memohon ampun pada Allah yang tiada disembah selain Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri, dan aku bermohon kepadanya dan tobat. Subhanallahil azim wa bihamdi. Di mana ini diambil daripada firman Allah, wastaghfir lidzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, yang artinya, dan mohonkanlah ampun atas dosamu dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Surat Al-Mu'min ayat 55. Membaca istighfar dengan asma Allah atau nama-nama Allah yang tersebut dalam Al-Quran adalah lebih disunatkan seperti membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullaha innahu kana ghufara, Astaghfirullaha innahu kana tawwaba, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Disunatkan membaca sebelum terbenam matahari surat wasyamsi wa duhaha, surat wa layli idza yaghsha, surat qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Dan hendaklah matahari itu terbenam di mana dia sedang membaca istighfar. Apabila mendengar azan lalu berdoa, wahai Allah Tuhanku, inilah menghadapi malammu, membelakangi siangmu, dan suara-suara doa kepadamu, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Kemudian ia menjawab azan dan dari muadzin dan bersiap-siap dengan sholat maghrib. Dan dengan terbenamnya matahari, maka selesailah segala wirid siang. Maka seyogyalah seorang hamba memperhatikan akan hal ikhfalnya dan mengadakan perhitungan atau mengadakan hisab akan dirinya. Sesungguhnya telah berlalu dari perjalanannya suatu jarak perjalanan. Kalau bersamaanlah harinya itu dengan kemarinnya, maka adalah ia merugi. Dan kalaulah lebih buruk dari kemarin, maka adalah ia terkutuk. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jagalah diberikan kepadaku keberkahan pada hari di mana aku tidak bertambah kebajikan padanya. Kalau ia melihat dirinya sempurna di atas kebajikan pada seluruh siang harinya, dengan merasa senang tanpa kesulitan, niscaya dirinya itu adalah menggembirakan. Maka hendaklah ia bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas taufik dan petunjuk Allah padanya bagi jalannya. Dan kalau sebaliknya, maka hendaklah malam itu menggantikan siang. Hendaklah ia berazam untuk memperoleh apa yang telah lalu dari keteledorannya, karena kebajikannya itu menghilangkan kejahatan. Dan hendaklah ia bersyukur kepada Allah di atas kesehatan badannya, dan yang tinggal dari sisa umurnya sepanjang malamnya itu hendaklah dipergunakan untuk memperoleh apa yang telah hilang dengan sebab keteledorannya. Dan hendaklah ia menghadirkan ke dalam jiwanya bahwa siang keumuran itu mempunyai penghabisan, di mana terbenamlah matahari kehidupan padanya. Maka tak adalah matahari kehidupan itu terbit lagi sesudahnya. Dan pada ketika itu, tertutuplah pintu untuk memperoleh kembali yang telah hilang dan meminta kemaafan. Tidaklah umur itu selain dari beberapa hari saja yang dapat dihitung, yang pasti berlalu seluruhnya dengan berlalu satu persatunya. Penjelasan, wirid-wirid malam, yaitu ada lima. Pertama, apabila telah terbenam matahari, lalu mengerjakan sholat maghrib dan bekerja dengan menghidupkan di antara maghrib dan isya, dan penghabisan wirid ini ialah ketika terbenam syafaq, yaitu mega merah, di mana dengan hilangnya itu masuklah waktu sholat isya atau sholat al-atomah. Sesungguhnya Allah telah bersumpah dengan syafaq. Ia berfirman, Fala uqsimu bisyafaq. Surat Al-Insyiqaq ayat 16. Artinya, aku bersumpah dengan syafaq, mega merah di senjakala. Dan sholat pada waktu syafaq itu adalah sholat di malam hari. Karena syafaq itu adalah kejadian pertama bagi saat-saat malam. Dan adalah salah satu dari waktu-waktu yang tersebut pada firman Allah Ta'ala. Wa min anaa al-lail fasabbih. Maka bertasbihlah pada beberapa jam dari malam hari. Surat Thaha ayat 130. Yaitu salat orang-orang yang bertaubat atau salat awabin. Dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala, Tata jafa junubuhum anil madaji. Surat As-Sajdah ayat 16. Artinya mereka yang demikian daripada Al-Hasan dan disandarkan atau diisnadkan oleh Ibnu Abi Ziyad kepada Rasulullah SAW. Bahwa ditanyakan Nabi SAW tentang ayat tadi. Lalu Nabi SAW menjawab, yaitu sholat antara maghrib dan isya. Kemudian Nabi SAW menyambung, kamu harus mengerjakan sholat di antara maghrib dan isya, karena sesungguhnya sholat itu menghilangkan segala yang sia-sia di siang hari dan membersihkan penghabisan dari hari itu. Kata-kata segala yang sia-sia dalam bahasa Arabnya tersebut pada hadis tadi dengan kata-kata al-mulaghat adalah kata-kata jamak dari kata-kata mulghah, berasal dari kata-kata al-lahwi, artinya yang sia-sia atau batil. Ditanyakan Anas radhiyallahu an tentang orang yang tidur antara maghrib dan isya, lalu ia menjawab, jangan engkau lakukan, karena waktu itu adalah saat yang dimaksudkan dengan firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madoji. Surat As-Sajdah ayat 16 yang telah tersebut di atas tadi, Dan akan datang penjelasan keutamaan menghidupkan dengan amalan di antara maghrib dan isya nanti pada bab kedua. Susunan wirid ini ialah mengerjakan sholat pertama-tama sesudah maghrib dua rakaat dengan membaca pada keduanya Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul wallahu ahad. Dan kedua rakaat tadi dilaksanakan di belakang maghrib benar, tanpa diselangi dengan percakapan dan perbuatan apapun. Kemudian dikerjakan sholat empat rakaat dengan memanjangkannya. Kemudian dikerjakan sholat lagi sampai terbenam syafaq, sekadar yang mudah baginya. Kalau masjid itu berdekatan dengan rumahnya, maka tiada mengapa dikerjakan sholat pagi di rumah. Kalau tak ada azamnya beritikaf di masjid. Dan kalau berazam kepada beritikaf di masjid untuk menunggu sholat isya, maka itu adalah lebih utama apabila ia merasa terpelihara daripada berbuat-buat dan riya. Wirid kedua, masuk dengan masuknya waktu isya sampai kepada batas waktu orang tidur, yaitu permulaan bersangatan gelap. Allah Ta'ala bersumpah dengan itu firman-Nya. Wa layli wa ma wasaq. Surat Al-Insyiqaq ayat 17. Artinya, demi malam dan apa yang dikumpulkan dari kegelapannya. Dan berfirman Allah Ta'ala, ila ghasaqil layl. Artinya, sampai gelap malam. Surat Al-Isra ayat 78. Maka di situ menggelaplah malam dan berkumpullah dengan bersangatan gelap. Susunan wirid ini dengan memelihara tiga perkara. Yang pertama, mengerjakan sholat. Selain daripada fardu isya, 10 rakaat. 4 rakaat sebelum fardu isya, karena menghidupkan di antara azan dan iqamat dengan mengerjakan sholat. 6 rakaat sesudah fardu isya, 2 rakaat, kemudian 4 rakaat. Dan membaca padanya dari Al-Quran ayat-ayat tertentu seperti penghabisan surat Al-Baqarah dan ayat kursi, permulaan surat Al-Hadid, penghabisan surat Al-Hasr, dan lainnya. Kedua, mengerjakan sholat 13 rakaat, di mana akhirnya adalah witir. Karena sesungguhnya kebanyakan dari apa yang diriwayatkan ialah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat dengan cara itu pada malam hari. Orang-orang cerdik mengalami waktunya dari awal malam dan orang-orang kuat dari akhir malam. Dan yang lebih teliti ialah mendahulukan karena kadang-kadang tiada terbangun atau berat untuk bangun. Kecuali apabila yang demikian itu telah menjadi kebiasaannya, maka dalam hal ini, akhir malam adalah lebih utama. Kemudian, hendaklah dibaca pada salat ini kira-kira 300 ayat dari surat-surat tertentu, di mana Nabi SAW banyak membacanya, seperti surat Yasin, As-Sajadah, surat Al-Dukhan, Tabarakal Mulk, Az-Zumar, dan Al-Waqi'ah. Kalau tidak mengerjakan salat, maka janganlah meninggalkan membaca surat-surat tadi atau sebagian daripadanya sebelum tidur. Sesungguhnya diriwayatkan dalam 3 hadis akan apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap malam. Yang lebih terkenal daripadanya ialah surat As-Sajadah, Tabarakal Mulk, Az-Zumar dan Al-Waqi'ah. Dan pada suatu riwayat surat Az-Zumar dan Bani Israel. Dan pada riwayat lain adalah Nabi SAW membaca surat-surat yang dimulai dengan ucapan tasbih pada tiap-tiap malam. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa suatu ayat pada surat-surat itu adalah lebih utama daripada 1000 ayat yang lain. Adalah para ulama menjadikan surat-surat tersebut itu 6. Lalu ditambahkan mereka Sabbihisma Rabbiyal A'la karena tersebut pada hadis bahwa Nabi SAW amat menyukai Sadikisma Rabbiyal A'la. Dirawikan Ahmad dan Al-Bashar dari Ali. Dan ia membaca pada 3 rakaat fitir 3 surat. Sadikisma Rabbiyal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan surat Al-Ikhlas atau Qul huwallahu ahad. Apabila telah selesai dari witir, lalu beliau membaca Subhana Malikil Quddus 3 kali. Ketiga, witir. Dan hendaklah berwitir sebelum tidur, kalau tidak ada kebiasaan bangun malam. Berkata Abu Hurairah, diwasiatkan kepadaku oleh Rasulullah SAW bahwa aku tidak tidur kecuali sesudah witir. Kalau sudah membiasakan sholat malam, maka mengemudiakan witir itu adalah lebih utama. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul laili masna masna masna, faida khif tash subha faudir birok. Artinya, sholat malam itu 2 rakaat. Apabila engkau takut akan datang waktu subuh, maka berwitirlah dengan 1 rakaat saja. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu anha, Rasulullah SAW mengerjakan witir pada malam, pada pertengahannya dan pada akhirnya. Dan habislah witirnya sampai kepada waktu sahur. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Ali radhiyallahu an, witir itu adalah atas 3 jurusan. Kalau mau, engkau dapat witir, berwitir pada awal malam. Kemudian engkau mengerjakan sholat 2 rakaat, 2 rakaat. Ya ini, dia itu menjadi witir dengan yang telah lalu dikerjakan. Kalau mau, engkau dapat berwitir dengan 1 rakaat saja. Apabila engkau bangun nanti, engkau genapkan kepadanya dengan rakaat yang lain. Kemudian engkau berwitir pada akhir malam. Dan kalau mau, engkau kemudiankan witir, supaya adalah ia akhir salatmu. Inilah yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu.